Sekarang masalah akhbar. Ternyata dikit lagi kok. Ya udah, selesai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang membahas tentang al-akhbar, jamak dari khabar. Khabarun akhbar. Baik, fadlan iqra ya Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-akhbaru ta'riful khabari. Al-khabaru lughatan an-naba'u. Wal muradu bihi huna ma udifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw takririn aw wasfin. Wa qad sabaqa al-kalamu ala ahkamin katsirin min al-qawli. Wa amma al-fi'lu فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبل الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا ومثال آخر كان النبي صلى الله ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيم الصلاة ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة وأما تكريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء ومثال Ya. Titir. Kemasannya enggak ada. Anaknya pulang. Anaknya pulang ke lamongan. Ya kayak gini lah enggak ada kemasannya. Ini kebalik lagi. Lan. Wa mithalu iqrarihi 'alal fi'li iqraruhu sahibus sariyati alladhi kana yaqra'u li ashabihi fa yakhtimu bi kul huwallahu ahad. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saluhu li ayyi shay'in kana yasna'u dhalik. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد حبشة إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه كنا نأزل والقرآن ينزل متفق عليه زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخففونها بينها الله يبينها الله تعالى ويخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام مرفوع وموقوف ومقطوع فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما فالمرفوع حقيقة قول حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته وعهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه ومنه قول الصحابي umirna au nuhina au nahwihima. Ka qauli Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khaffafa 'anil haid. Wa qawlu Ummi Atiyah, nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam ya'zam 'alaina. Wal mauqufu ma udifa ila sahabi wa lam yathbut lahu hukmu raf'i wa huwa hujjatun 'alal qawli rajih illa ayyu khalifa nassan aw qawla sahabi akharin. Fa in khalafa nassan akhada bin nassi wa in khalafa qawla sahabi akharin akhada bir rajihi minhuma. Wa sahabi man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata 'ala dhalika. Wal maqtu'u ma udifa ila tabi'i faman ba'dahu. Wa tabi'i man ijtama'a bis sahabi mu'minan bir rasuli sallallahu alaihi wasallama wa mata 'ala dhalika. Aqsamul khabari bi'tibari turukihi. Yanqasimul khabaru bi'tibari turukihi ila mutawatirin wa ahadin. Fal mutawatiru marawahu jama'atun katsiruna yastahilu bil 'adati ayyatawatu 'alal kadhibi wa asnaduhu ila shay'in mahsusin. Misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wal ahadu ma siwal mutawatiri wa huwa min haitsu rutbati thalathati aqsamin sahihun. Wa huwa min haitsu rutbati thalathatu aqsamin sahihun wa hasanun wa da'ifun. Fasahihu manakolahu adlun tamuddabti bisanadin muttasilin wa khala min asyududi wal illatil qadihati. Wal hasanu manakolahu adlun khafifud dabti bisanadin muttasilin wa khala min asyududi wal illatil qadihati wa yasilu ila darajati sahihi idha ta'addadat turukuhu wa yusamma sahihan li ghairihi. Wa dha'ifu ma khala min syartis sahihi wal hasani wa yasilu ila darajatil hasani idza ta'addadat turukuhu ala wajhi ala wajhin yajburu ba'duha ba'dan wa yusamma hasanan li ghairihi. Wa kullu hadhihi al-aqsami hujjatun siwa dha'ifi falaysa bihujjatin lakin la ba'sa bidhikrihi fi syawahidi wa nahwiha. Siyaghul ada'i lil hadithi tahammulun wa ada'un. Lil hadithi tahammulun wa ada'un. Fatahammulu akhdul hadithi anil ghairi wal ada'u iblagul hadithi ilal ghairi. Walil ada'i siyagun minha haddathani liman qara'a alaihi syaikhu akhbaruni liman qara'a alaihi syaikhu au qara'a huwa ala syaikhi akhbaruni ijazatan au ajazali liman rawa bil ijazati dunal qira'ati wal ijazatu idnuhu litilmidhi ayyurwiya anhu ayyar wiya anhu ma rawahu wa illam yakun bitariqil qiraati al ananatu wa hiya riwayatul hadisi bil lafzi an wa hukmuha al-ittisalu illa min ma'rufin bitadlisi fala yuhkamu fiha bil-ittisali illa ay yasraha bitahdithi hadha wa lil-bahthi fil-hadithi wa ruwatihi anwa'un kathiratun fi ilmi al-mustalah wa fima asharna ilahi kifayatan insya'Allah wa fima asharna ilaihi kifayatun insyaallah ta'ala. Nah, al-akhbar jamak dari khabar. Menurut bahasa maknanya adalah an-naba. Nah, berita. Ada yang mengatakan al-khabar itu li umurin madiyah, untuk perkara yang sudah berlalu. Sementara an-naba itu li umurin mustaqbalah, untuk perkara yang akan datang. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Perkara yang akan datang itu naba. Nah, Allah khabar yang lalu. Tapi fil lughah pada umumnya khabar itu dimaknakan dengan an-naba. Berita, intinya sama-sama berita. Dalam ilmu usul, khabar itu pengertiannya adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, takrir atau sifat. Naam. Sehingga ini maksudnya khabar kalau antum menemukannya dalam buku-buku usul. Yes. Atau buku-buku fikih gitu. Itu maksudnya mereka. Sehingga lebih apa? Khusus daripada yang difahami di dalam hadis, paham? Ilmu hadis. Kalau ilmu hadis, khabar itu tidak hanya apa yang diidhofahkan kepada Nabi, ya kan? Bisa juga yang diidhofahkan kepada selain Nabi. Disebut apa? Khabar. Mahum? Tapi kalau dalam ilmu usul, yang semisal ini, khabar itu terkhusus untuk apa yang diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini sumber hukum. Ini sumber hukum. Sedangkan yang namanya usul fikih atau fikih itu membahas masalah apa? Hukum. Ya kan? Ini masdar, sumber daripada hukum. Nah, sehingga ada yang sifatnya qauliyah, fi'liyah, taqririyah, wasfiyah. Syekh mengatakan wa qasabaqal kalam ala ahkamin katsiratin min alqaul. Dan sudah lewat pembicaraan tentang banyak hukum dari qaul yang dikenal dengan apa? Dalalatul alfaz. Ya. 'Am, khas, mujmal, mubayyan, tasrif, hakiki, majazi, semua. Sehingga Syekh di sini tidak mengulangi. Jelas? Untuk pembahasan khobar yang sifatnya qauli. Enggak diulang. Sudah lewat bab demi babnya. Sekarang bagaimana yang dengan fi'li? Kata Syekh, "Wa amal fi'l fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa." Perbuatan Nabi SAW ini kalau dari sisi faedah hukumnya ya, itu ada macam-macam. Yang pertama, ma fa'alahu bi muqtadal jabalah. Apa yang beliau lakukan sebagai bentuk tabiat sifat manusiawi. Seperti makan, minum, tidur. Ini termasuk dari perbuatan Nabi kan? Nabi itu makan, minum, tidur. Ini yang disebut dengan sunnah jibiliyah. Apa yang dilakukan Nabi yang sifatnya itu kebiasaan manusia sebagai manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Ah, perbuatan Nabi yang seperti ini apa hukumnya? Kata Syekh, fala hukma lahu fi dhatih. Enggak ada hukumnya. Paham? Jadi jangan mengambil hukum syariat dari perbuatan Nabi yang seperti ini. Paham? Nabi itu senangnya makan paha kambing. Berarti sunnah paha kambing tuh, katanya. Nabi itu senangnya makan labu. Atau Nabi itu senangnya apa? Yang sifatnya itu manusiawi, makan, minum. Nabi itu kalau tidur di atas pasir. Gitu? Iya kan? Berarti lebih afdal daripada di atas spring bed. Nabi itu apalagi kendaraannya unta. Lebih afdal daripada Innova. Jawabannya. Ayo kayak gini. Enggak sepantasnya. Paham? Karena itu namanya perbuatan jibili. La hukma lahu fi dhatih. Tidak ada hukumnya pada asalnya. Lakin, akan tapi qad yakunu ma'muran bih. Ada kalanya diperintah au manhiyan an atau dilarang. Ada perbuatan Nabi, ada kala dilarang. Perbuatan Nabi, ada kala diperintah. Lisabab. Karena satu sebab. Waqad yakunu lahu sifah matlubah. Dan kadang menjadi suatu sifat yang dituntut. Contohnya al-aql bil yamin. Makan pakai tangan kanan. Ya. Ini kan sesungguhnya apa? Jibili ya. Tapi diperintah. Kenapa? Karena ada lafaz dari Nabi SAW. Ya gulam samillah wakul biyaminik. Tidak hanya perbuatan, tidak hanya fi'il, tapi ada juga apa? Qaul yang memerintah. Kalau perbuatan yang sifatnya jibili, kemudian ada perintah dari Nabi. Ya, ada perintah syariat untuk melakukannya, ini punya faedah hukum. Paham? Yang asalnya enggak ada faedah hukumnya. Punya faedah hukum. Ini aneh, karena apa namanya? Lisabab, ada sebabnya. Atau dilarang seperti makan dengan tangan kiri. Ini mungkin sebagian orang merasa apa? Saya biasa begini. Iya. Tabiatnya dia. Tapi kenapa dilarang? Karena ada larangan. Iya. Jangan kamu makan tangan kanan, tangan kiri, karena setan sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Begitu. Tapi pada hasilnya fidatihi itu la hukma lahu. Tidak ada hukumnya. Nah, sehingga kalau semata-mata ada riwayat Nabi pernah berbuat begini, berbuat begitu, yang itu sifatnya amalan tabiatnya manusia. Nah, maka semata-mata ini tidak mengandung faedah hukum, kecuali ada sebab yang lain. Yang kedua, ma fa'alahu bihasabil adah, perbuatan Nabi yang sifatnya kebiasaan, seperti cara berpakaian. Fa mubahun fi haddinatih, maka cara berpakaian Nabi itu punya hukum, yaitu apa? Mubah. Tidak ada sifatnya tuntutan. Mubah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau menegaskan, yang namanya memakai gamis ini, ya, ini bukan sunnah yang sifatnya tuntutan, tapi ini adat, kebiasaan. Sifatul libas, Nabi pakai gamis, Nabi pakai ini, pakai itu, itu sifat libas. Dan itu perbuatan beliau bihasabil adah, karena memang kebiasaannya di masyarakat beliau Arab, begitu. Paham? Sehingga jangan kemudian menuntut seorang muslim, kamu harus pakai jubah kalau kamu betul-betul ya, apa sih, cinta Rasul. Ya, kalau tidak pakai jubah, berarti kamu itu kurang mencintai Rasul, misalnya. Atau bahkan dicela. Yang seperti ini tidak sepantasnya. Paham? Kalau semata-mata apa? Itu sifatnya adat, kebiasaan. Pakai imamah juga. Yang sampai sebelumnya di fatwanya itu anda baca, seandainya kamu tinggal di suatu tempat yang orang itu tidak biasa memakai gamis atau imamah, maka jangan kamu pakai, karena itu akan menjerumuskan mereka untuk menggibahi kamu. Ya, lantaran kamu berpakaian seperti itu. Pakai bagian kebiasaan mereka selama yang sifatnya apa? Tidak melanggar syariat. Tetap pada batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Itu tidak mengapa, karena sifatnya adat. Paham? Wa qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sabab. Sama. Bisa punya faedah hukum yang sifatnya tuntutan atau larangan itu kalau ada sebab. Kalau ada sebab. Jadi kalau semata-mata fi'il Nabi begini, yang itu sifatnya adat beliau di kalangan Arab, maka jangan diambil di situ apa? Suatu tuntutan. Harus begini. Tidak. Paham? Kemudian yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususiyah, ada perbuatan Nabi yang itu sifatnya khususiyah. Bagaimana ini hukumnya? Fayakunu muhtasan bih, kalau memang itu sifatnya khususiyah, maka itu khusus Nabi. Contohnya apa? Kal wisal, wisal seperti puasa, menyambung puasa, ya, puasa hari Senin terus sambung sampai Selasa, enggak berbuka. Itu namanya wisol. Jadi disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya aku, kata beliau, tidaklah seperti keadaan kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada beliau, ya, dengan apa yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Nah, sehingga tidak dibenarkan yang namanya wisol wisol bagi umat beliau, walaupun beliau sendiri melakukannya, fi'il beliau ada, tapi beliau terangkan kalau ini hanya untuk beliau, tidak untuk umat. Contoh lagi, kan nikah bil hibah, nikah dengan hibah. Datang perempuan menghibahkan dirinya langsung jadi, ya, enggak pakai wali. Paham? Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah Al-Ahzab kan? khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus untukmu, tidak untuk mu'minin. Ini cuma kata Syekh, wala yuhkamu bil khususiyah illa bidalil, jangan dihukumi dengan khususiyah kecuali dengan adanya dalil. Kenapa? Li'annal asla at-ta'assi bihi, karena asalnya adalah kita mencontohkan dalam perkara yang sifatnya apa? Syariat. Jelas? Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan? Dalil ini menunjukkan bahwasanya asal apa yang datang dari Nabi yang sifatnya itu syariat adalah apa? Untuk umatnya juga. Paham? Sampai ada dalil yang menyatakan kalau itu khusus untuk Nabi dari amalan-amalan syariat. Paham? Sehingga tidak benar kalau ada orang awam itu biasanya gitu ya. Kita misalkan apa melihat singgung ya, atau yang sifatnya enggak biasa mereka dari amal-amal syariat, kita katakan ini termasuk dari sunnah Nabi. Apa katanya? Itu kan Nabi. Tapi kenapa? Sudah seharusnya kan kita mencontoh. Nah, jangan dipahami apa amal-amal ibadah seperti ini sebagai khusus Nabi tanpa dalil. Tapi karena pada asalnya adalah kita diperintah untuk mencontoh. Nanti ingat al-aslu ya at-asi bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya itu tadi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sehingga enggak boleh menghukumi dengan khususnya kecuali dengan dalil. Yang keempat, ma fa'alahu ta'abbudan. Apa yang Nabi perbuat yang sifatnya itu ibadah. Ibadah. Bagaimana ini hukumnya? Maka kata Syekh, fa wajibun alaihi hatta yahsul al balagh li wujub at tabligh alaihi. Yang seperti ini wajib atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tercapai al balagh, penyampaian risalah. Karena wajib menyampaikan risalah atas Nabi. Entah itu yang sifatnya wajib, sunnah, ya, yang sifatnya itu apa, bayanur risalah, menjelaskan apa, risalah. Ini wajib atas Nabi SAW. Sehingga mesti beliau lakukan. Summa yakuna manduban fi haqqihi wa haqqina ala ashahil aqwal. Kemudian perbuatan Nabi yang ibadah tadi itu menjadi sunnah pada hak beliau dan juga umatnya menurut pendapat yang sahih, yang paling sahih. Paham? Kalau ada perbuatan Nabi yang itu perbuatan ibadah itu yang dilakukan sebagai bentuk ta'abbud, tidak ada qaul, tidak ada ucapan di sini ya, hanya ada perbuatan Nabi yang ini sifatnya ibadah, apa hukumnya? Pertama apa? Wajib atas Nabi sendiri dari sisi apa? Yaitu tabligh, penyampaian apa? Risalah, sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 68. Tapi sunnah pada hak beliau dan umatnya dari sisi pengamalannya, nilai hukum syariatnya itu sunnah menurut pendapat yang sahih kata Syekh. Beliau kasih argumen, li'anna fi lahu ta'abudan yadulla la masyru'iyyati. Karena perbuatan Nabi yang sifatnya ibadah itu menunjukkan ada syariatnya. Wal aslu adamul iqab ala tark. Dan hukum asalnya tidak ada hukuman ketika ditinggalkan. Fayakunu masyru'an la iqaba fi tarki. Sehingga kesimpulannya, perbuatan Nabi tadi yang diniatkan ibadah disyariatkan, tapi tidak ada hukuman ketika ditinggalkan. Apa namanya ini? Wahada hakikatul mandub. Ini yang namanya sunnah. Jelas? Ini. Seandainya ada hukuman ketika ditinggalkan, berarti kalau ada orang yang di masa itu tidak melakukannya, dihukum atau dicela. Tapi kan tidak ada Nabi mencela sahabat yang enggak berbuat seperti beliau. Ya. Nah, yang sifatnya itu apa? Ta'abbud, bentuk ibadah. Enggak ada celaan, enggak ada hukuman. Yang ada perbuatan Nabi. Maka ini disyariatkan dan tidak dihukum ketika ditinggalkan. Apa istilahnya yang seperti ini? Sunnah namanya. Ini sisi apa? Argumentasinya. Akwal Nabi apa perbuatan Nabi yang sifatnya ta'abbud. Kalau dari sisi penyampaian dia salah, ini wajib. Iya. Atas Nabi salah. Karena beliau yang dibebani menyampaikan dia salah. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah 68 tadi. Adapun dari sisi pengamalannya, nilai hukumnya itu sunnah. Ya, beliau melakukannya dengan niat ta'abbud itu tanda ada syariatnya. Ya, dan pada asalnya ya, tidak ada hukuman. Maka ini namanya apa? Sunnah atau mandub. Contoh kata Syekh. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang apakah sesuatu apakah yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya ketika masuk rumah. Sahabat tanya gitu. Aisyah menjawab biswak. Beliau itu kalau mau masuk rumah itu mesti biswak. Ini kan tentunya apa? Bukan adat ya kan? Bukan adat, bukan pula jibili, bukan. Ya. Sesuatu yang diniatkan ta'abbud. Rutinitas yang itu bukan adat. Sifatnya manusiawi bukan. Ya. Bukan pula tabiat. Ya. Tapi ada sesuatu yang apa? Disengaja dengan maksud ta'abbud. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang umum beliau mengatakan apa? Istaku fa innahu mathharatun lil fam wa mathharatun lirab. Bersiwaklah kalian karena bersiwak itu membersihkan mulut dan diridai oleh Rabb. Ya, dan beliau selalu bersiwak ketika hendak masuk rumah. Naam. Falaisa fi siwaki inda dukhul bait ila mujaddal fi'l. Siwak ketika hendak masuk rumah itu tidak ada riwayat yang menerangkan tentangnya kecuali semata-mata apa? Perbuatan Nabi. Tidak ada sifatnya tuntutan. Kalau kalian hendak masuk rumah, hendaklah bersiwak. Itu tidak ada. Yang ada hanya perbuatan Nabi semata. Fayakunu manduban. Maka faedah hukumnya apa? Sunnah mandub. Nah, misal akhir, contoh yang lain. Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Ketika diusap muka, disela-sela jenggot. Nah, lihya ini kata Syekh, laisa dakhilan fi ghusl wajh. Tidak masuk dalam perintah mencuci muka. Nah, kalau seandainya lihya ini bagian dari muka, berarti orang yang enggak punya lihya gimana? Berarti enggak sempurna dia. Sehingga kata Syekh, lihya ini enggak termasuk bagian dari apa? Wajah. Sehingga dikatakan bayanan lil mujmal sebagai penjelasan sesuatu yang mujmal. Ya. Ini hujah sebagian ulama. Sebagian ulama seperti siapa? Syekhul Albani rahimahullah. Beliau berpendapat wajib menyela-nyela apa? Ingat. Karena ini perbuatan Nabi dan sifatnya ini adalah bayanan lil mujmal, menjelaskan yang mujmal dalam ayat. Fausilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Bagaimana mencuci wajah itu? Diterangkan dalam hadis. Nah, hadis Nabi menunjukkan beliau menyela-nyela jenggot. Berarti faedahnya apa? wajib sebagaimana wajibnya mencuci wajah. Ini sisi argumentasinya Syekh Al-Albani rahimahullah di antaranya. Kalau Syekh Al-Albani mengatakan apa? Tidak. Karena lihyah tidak masuk dalam pengertian apa? Wajah. Wa innama huwa fi'lun mujarrad. Itu hanya sekedar apa? Fi'il saja. Fayakun mandubani. Sehingga sunnah. Gimana? Istilahnya dari sini kita bisa apa? Setidaknya mulai gitu ya, mulai oh. Ternyata di sini sisi istilahnya ulama itu. Nah, ini ya. Artinya kita bisa mulai paham kalau terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Oh, dari sisi ini. Cara memahaminya. Jelas. Kita ikuti saja dulu ya. Nah, yang kelima, ada perbuatan Nabi itu yang sifatnya bayanan lil mujmal atau lil mujmal min nususil kitab awis sunnah. Nah, yang seperti ini apa hukumnya? Wajibun alaihi hatta yahsulal bayan li wujub tabligh alaihi, sama kayak tadi. Kalau dari sisi tabligh itu wajib atas Nabi. Wa yakunu lahu hukmu dzalikan nas al mubayyan fi haqqihi wa haqqina. Adapun pada hak beliau dan umatnya sesuai dengan hukum mujmalnya. Hukum mujmalnya itu apa? Kalau hukumnya wajib, berarti yang mubayyannya ini juga apa? Wajib. Seperti tadi, fagsilu wujuhakum, ini kan mujmal. Diterangkan dalam hadis Nabi, mencuci wajah itu ya, batasannya dari sini, ini tumbuhnya rambut di atas ini sampai apa? Dekat daun telinga ini ya, dagu ya. Paham? Itu batasannya. Maka wajib, jangan mencuci wajah gini-gini saja. Sini pun harus apa? Kena, paham? Jelas? Ini penjelasan dalam hadis wajah itu. Mafhum ya? Nah. Ini. Kalau yang mujmal tadi nilai hukumnya itu mustahab sunnah, maka yang mubayyan ini juga apa? Mustahab sunnah. Gitu. Paham? Demikian kata Syekh. Ya, fa in kana wajiban kana dzalikal fi'l wajiban. Wa in kana manduban kana dzalikal fi'l manduban. Ya, kalau sebenarnya bayanan lil mujmal. Sehingga hukumnya mubayyan itu sama dengan hukumnya apa? Mujmal. Contoh yang wajib kata Syekh seperti dalam ayat waqimus shalah. Kemudian Nabi terangkan bagaimana salat. Ya kan? Contoh yang mandub 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah selesai tawaf. Sebagai penjelasan ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah dari makam Ibrahim itu musalla, tempat salat. Maksudnya apa? Beliau salat setelah tawaf ya di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Ini mubayyan. Nah, ini sifatnya sunnah. Ini yang sifatnya qawli khobar, yang sifatnya apa? Qawli. Jadi ada berapa? 5 ya. 5. Ya. Ada yang jibili, yang adi, ya, khususi, ya, ada yang ta'abudi, ada yang sifatnya bayanan lil mujmal. Kalau yang jibili pada zatnya tidak ada hukumnya kecuali ada sebab, maka punya nilai hukum. Kalau yang adi juga dia pada asalnya mubah ya, kecuali ada sebab. Kalau yang khususi maka khusus untuk Nabi, tapi diingat tidak dihukumi demikian kecuali dengan dalil, karena pada asalnya adalah ta'asibihi. Kalau yang ta'abudi ini dari sisi tabligh dia wajib atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi amalannya itu apa? Mustahab mandub. Kalau bayanan lil mujmal maka dari sisi tabligh itu wajib atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi pengamalannya ya atas beliau dan umatnya maka kembali kepada hukumnya mujmal. Kalau hukum mujmal tadi wajib maka mubayan ini wajib. Ya. Dan seterusnya. Sekarang yang sifatnya takrir, khobar yang sifatnya takrir, persetujuan Nabi. Ya. Kata Syekh, wa ma taqriru sallallahu alaihi wasallam ala syai' fa huwa dalil ala jawazihi ala alwajhi alladhi aqarrahu qawlan am kana am fi'lan. Kalau sifatnya takrir, Nabi menyetujui suatu perkara, maka itu dalil akan bolehnya suatu perkara tadi seperti yang diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi begini begini dan Nabi diam, maka perbuatan yang seperti ini jaiz, boleh. Entah itu sesuatu tadi sifatnya omongan atau perbuatan. Paham? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya. Sehingga diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya faedah hukum. Itu namanya apa? Takrir. Ini subhanallahnya. Apa keistimewaannya masa nubuah itu? Semua itu ada faedah hukum. Sampai ketika kamu berkata begini, kamu berbuat begini dalam kondisi Nabi melihatmu, misalkan di masa itu, dan Nabi tidak memberi komentar apa-apa, didiamkan. Itu punya faedah hukum. Tandanya apa? Boleh secara syariat. Contohnya yang qaul ikraruhu al-jariyah allati sa'alaha aynallah. Pengikraran beliau kepada budak perempuan yang beliau bertanya kepadanya di mana Allah. Budak itu menjawab apa? Fis sama. Jelas? Nah. Maka boleh mengatakan apa? Allah fis sama. Sebagaimana ucapan jariyah tadi. Nah, atau bertanya aynallah. Yang sifatnya fi'il, beliau menyetujui sahibus sariyah, orang yang memimpin suatu pasukan yang dia membaca ketika mengimami pasukannya dalam bacaan yang di dalam suratnya itu selalu diakhiri dengan kul huwallah. Nah, kiraannya itu mesti akhirnya ada kul huwallahnya, sehingga pasukannya ini agak aneh gitu, ini kok kenapa imamnya kok gini? Maka dilaporkan kepada Nabi SAW dan Nabi perintahkan mereka untuk saluhu, tanya kepada pimpinanmu itu, li ayyi syai'in kana yasna'u dhalik, karena suatu apa dia berbuat seperti itu. Fasa'aluhu, mereka tanya kepada pimpinannya tadi dan dia menjawab, li anna sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha, karena kul huwallah itu mengandung apa? Penjelasan tentang sifat Allah dan aku senang untuk membacanya. Kemudian Nabi katakan apa? Akhbiruhu annallaha yuhibbu. Beritakan kepada dia bahwa Allah mencintai. Berarti apa? Disetujui. Maka tidak mengapa. Satu juga perbuatan siapa? Amr bin Al-As ketika memimpin pasukan. Nah, di malam yang dingin, pasukan ingin menyalakan obor, enggak boleh, matikan. Sehingga kedinginan. Sampai akhirnya ketika sholat subuh, dia sendiri junub. Mengimami pasukannya, enggak mandi. Nah, pasukannya merasa aneh nih. Junub kok enggak mandi. Jadi imam lagi. Cuma wudu tok. Di sebagian ayat, sebagian riwayat, katakan tayamum. Maka dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dipanggil. Ya. Kemudian dia sebutkan alasannya. Situasinya yang sangat dingin dan dia khawatir akan membunuh dirinya. Sementara Allah taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah amat merahmati kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya apa? Diam dan tertawa. Tidak menyalahkan. Tandanya apa? Jais. Boleh. Kalau orang kedinginan gitu ya. Aduh, junub pas mau sholat. Ya, sudah bisa mandi. Kalau dia bisa tayamum, kalau mudu-mudu saja. Langsung sholat. Atau tayamum saja. Kalau memang dia gak mampu, gak kuat. Sangat membahayakan dirinya kalau kena air gitu ya. Tidak masalah. Naam. Itu. Tayyib. Contoh yang lain kata beliau, ketika Al-Habasyah yal'abun fil masjid. Bermain di masjid. Beliau mendiamkan, tidak apa melarang. Min ajli ta'lif alat Islam, sebagai bentuk ta'lif atas Islam. Ya, biar mereka senang dengan Islam, kalau Islam itu ada kelapangan. Ya. Tari adat gitu ya, adatnya Afrika. Apa kalau orang sekarang tuh? Nah, mainan tombak-tombak atau apalah itu kayak nari-narinya, ya itu. Main-main di mesin begitu. Beliau diam. Ya. Maka itu menunjukkan apa? Takrir dari Nabi SAW. Dan faedahnya apa? Jais. Boleh. Nah. Tapi kalau ada sesuatu terjadi di masa Nabi dan beliau tidak tahu, beliau tidak lihat, tidak dengar, fala yunsabu ilaih, maka jangan dinisbatkan kepada Nabi. Artinya yang seperti ini bukan namanya sunnah takririyah, bukan. Karena Nabi tidak melihatnya, Nabi tidak mendengarnya, walaupun terjadi di masa beliau. Terus apa faedahnya? Ada enggak? Ini lebih istimewa lagi. Kata Syekh, lakinnahu hujjah. Tapi bisa jadi hujjah. Subhanallah ya. Jadi kalau ada catatan sejarah, terjadi ini di masa Nabi. Walaupun mungkin enggak di Mekah atau enggak di Madinah. Terjadi di tempat lain misalkan. Kejadian seperti itu dalam keadaan Nabi SAW tidak mengetahui itu. Itu kata Syekh bisa menjadi hujah. Kenapa? Li'iqrarillahi lahu. Karena takrirnya ini bukan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya ahli nubuwwah, ini keistimewaannya ini. Nah, punya nilai hukum. Karena itulah sahabat radhiyallahu anhum berdalil tentang bolehnya azl, tahu ya azl ya? Itu tidak dengan takrir Nabi, karena enggak mungkin Nabi melihat atau mendengar ya. Tapi bi iqrarillah lahum alih. Karena ada takrir dari Allah untuk mereka atas perbuatan tadi. Di mana tidak ada ayat yang turun menegur perbuatan mereka, ada aja. Nah, disebutkan dalam hadisnya dia, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami dulu melakukan azl sementara Al-Qur'an itu masih turun. Jadi masih dalam kondisi apa? Turunnya wahyu. Dan tidak ada ayat yang menyinggung masalah itu. Sebagai dalil apa? Boleh. Nah, ditambahkan dalam Imam Muslim berkata Sufyan, seandainya itu sesuatu yang dilarang, tentulah Al-Quran akan melarangnya. Kenapa? Nah, apa dalilnya bahwasanya ikrar Allah itu adalah hujah? Dalilnya adalah anna af'alal munkarah allati kanal munafiquna yukhfunaha bayyanaha Allah wa yunkiruha alaihi. Perbuatan orang munafik yang mungkar, yang mereka sembunyikan, Allah terangkan dan Allah ingkari. Ya dah. Fadalla, maka menunjukkan ala anna ma sakatallahu anhu fahuwa jaiz. Apa yang Allah diamkan di masa itu, di masa nubuwah ya, di masa turunnya risalah, ketika Allah mendiamkannya, itu boleh. Tayyib. Nah, sini pembahasan tentang pengertian daripada khabar dan apa faedah hukumnya. Ingat ya, karena ini bahasanya usul fikih, sehingga mesti dikaitkan dengan apa? Hukum. Sehingga istilah khabar itu maksudnya adalah hadis Nabi SAW, qauli, fi'li, taqriri atau wasfi. Nah, sudah diterangkan yang qauli di awal ya, dalam dalalatul akhbar sudah, fi'li tadi sudah, takrir juga sudah. Nah, Ada yang soal? Ada pertanyaan? Tak bisa diramukan ya. Nah, insyaallah penjelasan yang ini kita sambung lagi di teman kita ya. Tapi yang ini sifatnya ini ilmu mustalah ini sesungguhnya. Marfu, mauquf, ini semua ilmu mustalah hadis. Cuma memang di sini ada semacam tadakhul. Ya. Saling masuk gitu. Ya. Usul membahas masalah mustalah. Nah, di sini nanti akan terjadi apa? Ikhtilaf. Beda dalam memahami. Ya, seperti yang pernah Anda sampaikan waktu itu tentang masalah intifa'u syuzuz. Ya, kenapa dalam ta'rif ditekankan itu padahal dia sudah masuk dalam pengertian ilah? Karena orang ahlul usul tidak menganggap ini. Tapi malah mana yang lebih dikedepankan? Qaulnya ahlul hadis. Karena ini bidangnya mereka. Ini ahlul usul bidangnya hukum. Begitu. Paham? Tidak bidangnya masalah itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Alhamdulillah.